الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita masuk paragraf baru dari kitab Da'wah Dawa. Sini beliau menyebutkan husnudzan billah. Mungkin naskah beda-beda. Ini tentang husnudzan kepada Allah. Tapi yang jelas ini serangkaian dengan yang lalu. Ini orang-orang yang tertipu dengan luasnya ampunan dan rahmat Allah, ditipu oleh nafsunya, termasuk dalamnya salah paham tentang istighfar, salah paham ini apa, tertipu dengan Allah, tertipu dengan pemahaman yang rusak terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ini husnudzan billah. Ini sama seperti apa ya? Tawakal, haya, yang kadang-kadang menyebut sebagian orang itu berdalil dengan hal-hal seperti ini dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak pada tempatnya. Begitu juga yang di sini. Haya misalnya. Haya malu kan? Malu itu kan sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Benar kan? Al-haya minal iman. Ada orang yang dia diajak belajar malu, sudah tua. Kira-kira pada tempatnya enggak ini? Enggak kan? Nah, seperti itu juga kan, nah, pembahasan ini. Ya, jadi pembahasan ini dari awal, nanti dari awal beliau menyebutkan nah, terkait dengan masalah ihtiram, ketertipuan. Nah, ini dijangkiti orang-orang yang mereka itu salah, tapi enggak terima disalahkan. Berdalil. Ada lagi nanti yang lebih anunya. Wah, yang penting kan niatnya. Yang penting kan hatinya. Ada kan orang yang seperti ini? Ada. Di luar sana banyak yang seperti ini. Kalau diingatkan ya salah. Oh, kamu jangan lihat yang luarnya saja. Jangan melihat yang lahiriahnya saja. Dalam buku. Ya. Nanti ada apa namanya? Berdalil juga. Dengan kisah Khidir dengan Nabi Musa, nah seperti itu. Nah, kalau yang kemarin, nah dia nanti berdalil dengan takdir. Artinya mereka tidak terima untuk disalahkan, untuk diingatkan. Ya, dari kalangan Hizbiyun begini, kamu kalau memang apa namanya mengikuti Sunnah, kenapa berpakaian seperti ini? Kamu jangan lihat lahirnya saja, gitu. Ya, nah, karena salah pada apa? Salah menempatkan. Seperti tadi al-haya, rasa malu, sehingga menghalangi dia untuk belajar, menghalangi dia untuk bertanya. Ini malu yang bukan pada tempatnya. Takdir. Kan betul semuanya ditakdirkan oleh Allah, betul kan? Nah, kita imani semua ditakdirkan oleh Allah. Jadi orang itu beralasan, ya ini saya jatuh dalam maksiat ini karena takdir Allah. Ya enggak pas. Nah, tidak bisa dijadikan. Nah, misalnya apalagi misalnya seperti yang kita contohkan kasus apa namanya kisah di zaman Umar bin Khattab yang menangkap pencuri dan menghukumnya. Ini kan takdir, kok saya dihukum? Iya, kamu juga dihukum karena takdir Allah juga. Dengan takdir juga kami menghukum kamu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga demikian. Salah dia memahami makna husnudzan kepada Allah. Seperti kemarin, salah dia memahami mana ayat Allah. Qala rahimahullah wa katika li ba'dihi ma'ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakiyan an rabbih. Seperti orang-orang yang ini penyandaran mereka, pasrahnya mereka, bersandarnya mereka kepada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang Rabbnya. Ini hadis Qudsi. Allah berfirman, Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Saya kata Allah, aku jadi di sini ini sesuai dengan ini menurut sangkaan baik hambaku kepadaku. Falyadun bi ma syaa. Falyadun Nabi ma syaa. Silakan dia berani menyangka apa kepadaku kata Allah, apa yang dia inginkan. Kalau dia husnuzan kepada Allah, ya silakan. Ya, tergantung seperti itu kan. Makna di antaranya makna hadis ini. Yakni maka Nabi fi dhannihi fa inni fa'iluhu bihi. Yani apa yang ada di dalam dhon dugaannya, sangkaannya, maka sungguhnya aku fa'iluhu bihi, akan melakukannya. Dengan ini, dengan menurut sangkaan tersebut. Ya, jadi kalau orang itu buruk sangka kepada Allah, ya, dia dapatkan yang buruk pula. Kalau dia baik sangka kepada Allah, dia akan dapatkan yang baik pula. Ini kan yang mutabadir, yang langsung kita tangkap maknanya dari yang disebutkan oleh beliau. Artinya gambarkan orang-orang yang seperti ini. Wala raiba, tidak disangsikan. Anna husnul dhann innama yakunu ma'al ihsan. Tidak disangsikan lagi bahwa sikap husnul dhann itu hanya ada ketika bersamaan dengan sikap ihsan, adanya perbuatan baik. Nah, kalau kita sampai pada tingkatan yakinnya dari fakrah ini, kita akan lihat kalau di dalam Al-Quran ternyata orang-orang yang justru berbuat ihsan itu justru dalam keadaan mereka takut, khawatir. Nah, khawatir apa? Walaupun itu bukan dalam bentuk ini husnuzan kepada Allah, tapi khawatir Allah tidak menerima amalan-amalan mereka. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sampai seperti itu mereka. Mereka membelanjakan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, wa qulubuhum wajilatun. Dalam keadaan hati mereka takut. Ketika ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Habibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siddiqah bintu Siddiq, nazalat bara'atuha min fawqi sab'i samawat tutla ila yaumil qiyamah. Nah, ummul mu'minin zawjuhu sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Ketika Bunda Aisyah, wanita yang paling benar dan banyak membenarkan, putri dari orang yang banyak membenarkan, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau di dunia dan di akhirat, ibunda orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha warda. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang ini seperti ini dalam surat Al-Mu'minun itu orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa, orang yang mencuri, berzina, minum khamr." La, ya bunnata Siddiq. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bukan. Wahai ibnatu Siddiq. Nah, wahai putri Siddiq, bukan itu, bukan mereka. Justru mereka adalah orang-orang yang yusalluna wa yasumun. Puasa, zakat, bahkan mereka salat. Tapi mereka takut kepada Allah. Khawatir kalau tidak diterima amalan mereka. Ada ihsannya, tapi seperti itu cemasnya mereka. Nah, baik orang yang orang yang selalu berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, mau husnudzan, apa yang mereka jadikan pegangan gitu. Anda sebagai pegawai bikin salah, menggelapkan uang dari gaji perusahaan, punya husnudzan sama atasan, merasa aman. Ah, majikannya kan baik, apalagi kalau majikannya salafi, masya Allah. Enggak mungkin dia akan mencat saya, enggak mungkin akan marahi saya. Hanya seperti itu, enggak akan mungkin. Nah, kalau misalnya dia baik bekerja, masya Allah, disiplin, tepat waktu, Husnuzan kan? Mudah-mudahan nanti atasan saya melihat dan saya bisa naik pangkat. Kan gitu. Iya kan? Seperti itu. Logisnya artinya nalar sederhanalah. Nah. Makanya dikatakan di sini husnuzan innama yakunu ma'al ihsan. Orang baik sangka itu disertai dengan adanya sikap ihsan, perbuatan baik juga. Nah, jangan seperti orang kadang-kadang juga ngomplangin orang, sabar ya. Kira-kira pantas enggak seperti ini. Husnuzan nanti dia enggak akan balas itu. Makul ini. Orangnya diikat, dipukulin. Kamu sabar ya, sabar itu masya Allah. Nah, enggak mungkin kan? Oh, orang ini enggak mungkin balas lah. Orang ini masya Allah ya. Ya subhanallah. Husnuzan innama yakunu ma'al ihsan. Fa innal muhsin. Ini kan kemarin kita ceritakan juga. Gambaran digambar disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari Syekhana Rupa. Nah, itu menggambarkan kalau seorang prajurit tertawan, tertangkap dalam keadaan dia sudah membunuh pasukan lawannya, dan ini misalnya dia memberontak. Dia membunuhin pasukan kerajaan kemudian tertangkap. Kira-kira husnuzan apa enggak dia? Takut kan? Tapi kalau misalnya dia dalam keadaan kemudian lain seperti itu, sudah berbuat seperti itu, dia datang menyerahkan diri. Bukan dalam keadaan tertangkap. Dalam keadaan masih siap dia untuk bertempur, tapi dia menyerahkan diri. Nah, lain cerita. Nah, gambarannya seperti itu. Qala fa innal muhsin. Karena orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, Hasanul dhan. Dia berbaik sangka bi rabbihi kepada Allah Rabbnya. Dia akan berbaik sangka kepada, dia akan memiliki sikap baik sangka kepada Allah. Ayyujaziyahu ala ihsani. Dia akan baik sangka bahwa Allah akan memberikan balasan atas kebaikan yang dia perbuat. Wala yukhlifa wa'dahu. Dia tidak akan menyelisihi janjinya. Nah, ayat ini husnuzan bahwa Allah tidak akan menyelisihi janjinya, wa yaqbalu taubatahu, dan Allah pasti akan menerima taubatnya. Ada yang seperti ini. Walaupun memang terselip dalam keinginan yang demikian ini rasa takut tadi. Ya, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dalam keadaan cemas-cemas, takut. Nah, ada yang demikian walaupun dia punya husnuzan seperti itu. Subhanallah, ini digambarkan oleh Allah tentang jadi cerita para anbiya. dalam surat Al-Anbiya di akhir-akhir kemudian Allah menyebutkan tentang Nabi Ayub yang ditimpa malapetaka, sakit bertahun-tahun, Nabi Yunus yang ditelan ikan, kemudian Nabi Zakaria yang bertahun-tahun, puluhan tahun belum mendapatkan anak. Subhanallah. Nah, mereka ini kata Allah, yad'unana raghaban wa rahaba. Ada raghbah, antusias keinginan, husnuzan, harapan besar. Husnuzan, tapi juga ada rahbah, rasa takut, wajilah tadi. Ya, hati mereka takut, rahbah. Ini anbiya yang maksum. Anbiya yang maksum punya kecemasan ini, jangan-jangan ditolak ibadahnya. Tidak didengar oleh Allah, tidak diterima doanya. Walaupun besar harapan mereka, tahu Allah ya, dan yakin. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim juga, wa inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbku betul-betul mendengarkan doa, mengabulkan doa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dia, qaribun minal muhsinin, sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, Allah pasti memberikan balasan. Allah pasti tidak akan menyelisihi janji dan pasti akan menerima taubat. Makanya Allah katakan, dan mereka para anbiya ini, orang-orang yang maksum tidak berbuat salah seperti itu dalam keadaan mereka. Nah, bagaimana orang-orang yang senantiasa jatuh dalam perbuatan dosa, berani husnuzan kepada Allah tanpa dia memperbaiki diri, tanpa dia bertaubat kepada Allah, tanpa dia ini istighfar dan datang lagi kepada Allah melakukan ketaatan. Tak mungkin. Nah, Tapi kalau dia dalam keadaan dia sudah memperbaiki diri, datang kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, inilah aku. Anta Rabbi wa ana abduka. Khalaqtani. Anta Rabbi wa khanam, ya. La ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Nah. Wa ana ala ahdika mastata'tu. Wa wa'dika mastata'tu. An wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, menyatakan diri di hadapan Allah, mengakui dosa, menyatakan diri berbuat zalim. Nah, banyak melakukan kezaliman, ba'amiya. Nabi Adam. Nah, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal satu kesalahan beliau itu pun bukan murni dalam artian nah, yakni dosa sebagai dosa, tapi ada takdir yang Allah tetapkan bagi beliau sebagai sebab untuk beliau nah turun ke dunia. Nah, tapi itu pun beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa, ya, nah, tidak sengaja pukulannya membuat Kibti mati. Nah, dengan kekuatan luar biasa Nabi Musa, kayu besi atau batu yang diangkat 10 orang, ini beliau sendiri yang mengangkat. Menunjukkan mungkin sekali inginnya menempeleng, ternyata orang itu malah mati. Yaitu beliau sudah menyatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nah, punya husnudzan kepada Allah. Ya, pengakuan. Nah, kena orang tidak mengaku, tidak merasa diri bersalah. Ini yang berat, yang repot. Nah, ketika seorang muslim itu, dia betul-betul muslim, dia akan husnudzan kepada Allah, bahwa Allah akan membalas kebaikan-kebaikannya. Tidak akan menyelisih janjinya. Nah, walaupun terselip, rasa cemas mengetahui kekurangan-kekurangan dan kezaliman. Para anbiya sebagai contoh cukup. Nah, mereka sebagai contoh. Kalau mau lebih dekat, kan mereka maksum. Artinya, kalau kita yang banyak dosa dan banyak kesalahan seperti itu, mestinya, ya lihat para anbiya. Walaupun mereka maksum, tetap mereka merasa dirinya berbuat zalim. Walaupun ada husnudzan kepada Allah. Nah, kalau mereka terlalu ini mulia, terlalu untuk menjadi contoh, ya, memang mereka lah contoh dan teladan kita. Para 10 orang diberitakan oleh Allah masuk surga lewat lisan Rasulnya. Husnudzan mereka luar biasa kepada Allah, tapi juga punya rasa takut yang luar biasa. Sering mereka mengucapkan kadang-kadang atau ya kita dapatkan ucapan-ucapan mereka, seandainya aku adalah kambing keluargaku yang disembelih dan tidak ada lagi yang mereka mengatakan, seandainya aku jadi pohon yang kemudian dicabut, tidak pernah diperhitungkan orang, tidak pernah dikenal orang, tidak pernah di ya laisani kuntu nasyan mansiya, seandainya aku jadi orang yang dilupakan. Ini mereka. Baik, qala wa ammal musiul musir. Adapun orang yang salah, yang berbuat salah dan musir alal kabair, terus menerus di atas dosa besar, wadzul dalam dan kezaliman, wal mukhalafat dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, menantang larangan Allah dan Rasulnya, fa inna wahsyatal ma'asi wadzulmi wal harami tamna'uhu min husnil dhan bi rabbih. Ini otomatis. Tapi ada nuktah di sini. Ya, nanti. Musi al-musir, orang yang berbuat salah, berbuat dosa, terus menerus di atas dosa besar, terus menerus dalam kezaliman, menyelisih perintah Allah, itu pasti akan merasakan wahsyah. Merasakan kesepian, kesunyian, takut. Wahsyatul ma'asi wa dhul wal haram, itu akan menghalangi dia untuk husnudzan kepada Allah. Itu otomatis. Nah, wa hadza mawjudun fi syahid. Ini bisa disaksikan. Orang yang berbuat maksiat itu tidak akan merasa aman. Kalau fitrahnya masih bersih. Kalau dia masih punya hati. hatinya masih hidup, masih sehat, dia buat dosa satu kesalahan saja, itu sudah nar, sudah takut luar biasa. Jangankan melakukan dosa, dosa besar, dosa kecil saja. Dosa kecil saja yang dia lakukan, itu sudah menghalangi dia untuk husnudzon kepada Allah. Nah, dia merasa tidak pantas melakukan seperti ini. Takut. Tapi ini untuk orang-orang yang hatinya masih sehat, masih hidup. Hati yang sudah kelam, sudah mati hatinya, itu tidak akan merasa. Tidak akan muncul rasa. Nah, sepi dan sunyi seperti ini. Biasa kehidupan itu bagi dia. Merasa dirinya masih bisa ibadah, masih sholat. Nah, masih baca Al-Quran, Masya Allah. Jadi kalau dia betul-betul masih hidup, betul-betul hidup dan bersih hatinya, dia akan merasakan bahwa apa yang dia baca tidak nikmat. Sholat yang dia lakukan tidak terasa manisnya. Tidak terasa manisnya. Kalau dia betul-betul hidup hatinya, bersih hatinya, dia betul-betul akan merasakan. Nah, lihat bagaimana perbuatan yang dialami oleh Ka'ab bin Malik sudah. Contoh yang ringan. Dosa apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabatnya? Dua orang ini. Hanya tertinggal. Itu sudah merasakan daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bumi itu jadi sempit padahal begitu luasnya. Keluar rumah tidak ada yang menyapa. Nah, sempit, bahkan orang yang paling dicintai dan dihormati mereka diberi salam menoleh ke tempat lain. Bayangkan, itu bukan sebentar. Sehari dua hari, 50 hari, 50 malam. Daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Sampai-sampai yang tadinya dia tajalludan, menabah-nabahkan hati untuk sholat di luar bersama kaum muslimin, hari-hari terakhir itu terpuruk di rumah. Tidak berani keluar rumah lagi. Sedih luar biasa. Yang digambarkan oleh Allah, daqat 'alaihim anfusuhum. Betul-betul sesak jiwanya. Padahal mereka tidak buat dosa. Apa maksiat dosa besar yang mereka lakukan? Tidak ada. Tapi betul-betul merasa seperti itu. Ini. Nah, ya orang yang berbuat maksiat besar merasa husnuban. Nah, ya. Itu bagi orang-orang yang hatinya masih bersih, masih hidup, masih sehat, dia akan merasakan seperti itu. Tertekan. Nah, ada ganjalan, tidak nikmat sholat yang dia lakukan. Hampa, hambar Al-Quran yang dia baca. Tidak mah menyentuh. Ini yang bahaya. Nah, karena apa? Ada ron yang ada di dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalaupun dia hafal Al-Quran, dia tidak akan merasakan nikmat manisnya, lezatnya ayat yang dia baca. Hatta ayat-ayat yang pendek, Masya Allah. Nah, ya, ayat-ayat yang pendek, yang sebetulnya menyentuh. Nah, ketika dia membaca warafa'na apa namanya sebelumnya, alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan ayat seperti itu yang lainnya juga, walaupun itu ditujukan pada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua surat. Nah, duha dan alam nasrah ini kata para ulama, ini ceritanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil faedah dan berharap mendapatkan faedah ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut. Betapa banyak misalnya dia membaca ayat-ayat tersebut tidak menyentuh, dia menghafal, dia ulang-ulang. Nah, ya, tapi subhanallah. Tidak merasakan nikmatnya. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau hati itu betul-betul sehat, betul-betul hidup, dia akan segera tanggap. Qala wa hadha mawjudun fi syahid. Dan ini bisa disaksikan. Artinya ada kenyataannya. Fa innal abdal abid. Seorang budak belian yang lari dari majikannya, abik lari dari majikannya, al-kharij an ta'ati sayyidi, keluar dari ketaatan terhadap majikannya, membangkang majikannya, menantang majikannya, sayyidnya, la yusinu dhanbihi, tak mungkin dia akan baik sangka kepada majikannya. Nah, walaupun dia tahu sebaik apa majikan tersebut, dia akan cemas. Saya lari, ini pulang-pulang dapat apa ini nanti? Lari tanpa pamit. Nah, lari tanpa pamit, tidak minta izin. Subhanallah. Kira-kira apa yang terjadi? Tapi itu kalau yang masih punya hati. Nah, kalau yang masih punya hati pasti takut dia. Nah, cemas. Apalagi kalau hati itu masih hidup, masih sehat. Dan yang menjadi sayyidnya adalah Rabb Subhanahu wa ta'ala. Allahu Samad, di antara makna Samad itu adalah sayyid. Nah, sepemurah apapun, kalau dia hatinya masih hidup, dia pasti akan takut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi, qala rabbi, qala nuh rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Bukan dosa besar yang dilakukan, ya. Dan itu bukan sebuah kesalahan besar. Nabi Nuh bertanya kepada Allah. Putranya kan masuk keluarganya dan janji engkau hak ya Allah. Ditegur oleh Allah. Dan lagi itu berdoa bagaimana firman Allah itu, a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Minta supaya ya, anaknya kan juga termasuk keluarganya. Nah, qala wala yujami'u washatal isaati ihsanud dhan abadan. Tidak akan mungkin bergabung washatul isaah, akibat perbuatan jelek yang menimbulkan apa? Menimbulkan kesepian, ketakutan, itu tidak akan mungkin bergabung dengan baik sangka. Ihsanud dhan selama-lamanya. Nah, yang tidak sengaja saja kita sudah buat cemas-cemas, apalagi yang sengaja. Fa innal musii' mustauhisun biqadri isaatihi. Karena orang yang jelek, orang yang berbuat jelek, itu akan merasakan kesepian, merasakan ketakutan itu ini sebesar atau sebanding dengan perbuatan jeleknya. Nah, wa ahsanun nas dhannan bi rabbih atwa'uhum lahu. Dan orang yang paling baik sangkaannya kepada Allah, kepada Rabb-nya, justru adalah orang yang paling taat kepada Allah. Nah, itu terlihat nanti di akhir. Di akhir kehidupannya, saat-saat dia menjelang kematiannya. Nah, itu umumnya demikian. Walaupun ada kadang-kadang yang nadir, ya. Nah, hukum yang nadarah di sini tidak dihitungkan. Ada orang yang mungkin seumur hidupnya berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Nah, seperti kisah seorang Bani Israel yang minta kepada anak-anaknya, jenazah pun nanti dibakar, kemudian dibuang ke laut abunya. Ya. Nah, kenapa? Ini mengira nanti Allah tidak akan mungkin mampu untuk mengumpulkan abu jenazah itu. Tidak akan mungkin mampu. Nah, ini menurut anggapan dia. Kenapa? Karena takut dihukum. Karena ada khasyah, takut kepada Allah. Nah, akhirnya dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan, dihadapkan kepada Allah. Kenapa kamu berbuat demikian, kata Allah? Karena takut kepadamu ya Allah. Dan itu diampuni oleh Allah. Takutnya takut yang benar, dalam artian dia memang dan pasrah sudah. Nah, dalam hal ini, nah, ini satu yang mungkin yang keadaan seperti ini belum tentu dialami oleh orang-orang yang sepanjang hidupnya berbuat seperti ini, berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian husnudzan, Allah akan maaf mengampun. Nah, dan belum tentu orang yang disebutkan dalam kisah Israiliyat itu punya perasaan seperti ini. Nah, artinya dia buat dosa, Allah kan Maha Pengampun. Tidak akan mungkin dia akan mampu untuk seperti itu di akhir hayatnya. Tidak akan. Nah, dia melakukan juga karena hawa nafsunya. Dalam keadaan tahu ini akan Allah marah yang seperti ini, tapi kalah oleh syahwatnya, kalah oleh nafsunya. Dia jatuh lagi berbuat dosa. Nah, sampai akhirnya dalam keadaan mungkin sekarat, paham ini banyak dosanya, ini takut kepada Allah, nanti berbuat seperti minta pesan, ingin memesankan kepada anak-anaknya supaya melakukan yang demikian. Nah, baik, wallahu a'lam. Orang yang paling baik sangka kepada Allah itu adalah orang-orang yang mereka itu yang paling taat kepada Allah. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, mungkin dari tafsir Al-Qurtubi, innal mu'min, sungguh orang yang betul-betul beriman itu, ahsanad dhanna bi rabbihi, dia berbaik sangka kepada Rabbnya, fa ahsanal amal, maka dia perbaiki pula amalannya. Dia baik sangka kepada Allah. Nah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Nah, dia akan cari sebab untuk mendapatkan ampunan tersebut, untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut. Ini fa'ahsanal amal. Maka dia perbaiki amalannya. Dia tahu ini salah, dia akui. Dan dia merasa itu mengakui kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Itu semata diantara ahsanul amal. Bentuknya niatnya dia memperbaiki amalan, ahsanul amal memperbaiki amalannya. Walau innal fajir, dan sebaliknya, orang yang fajir itu asa'adzan bi rabbih, dia buruk sangka kepada Rabbnya. Fa'asa'al amal, maka dia akan pasti memperburuk amalnya. Nah, menantang. Nah, merasa Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Nah, bukan dia buruk sangka kepada dirinya, tapi buruk sangkanya kepada Allah. Udah kandung, biarlah, mau apa apanya. Nah, kita kan seperti hal yang dialami oleh iblis. Yang paling pertama kali buruk sangka kepada Allah. Fabima aghwaytani la'ughwiyannahum ajma'in. Sumpahnya di hadapan Allah. Baik. Qala rahimahullah, wa kaifa yakunu muhsinun bi rabbih man huwa syaridun anhu. Bagaimana mungkin seorang yang akan berbaik sangka kepada Rabb-nya? Bagaimana mungkin akan berbaik sangka kepada Rabb-nya orang yang lari dari Allah? Lari maksudnya di sini tidak taat kepada Allah. Orang yang lari dari Allah berarti dia tidak taat, berpaling. Tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada Allah. Bagaimana mungkin dia akan baik sangka kepada Allah? Halun murtahil fi masafitihi wa ma yughdibu. Berkeliling dia di dalam tempat-tempat yang mengandung murka Allah dan apa yang menyebabkan Allah marah. Muta'arridun li la'natihi, menyodorkan dirinya kepada laknat Allah. Nah, adhana haqquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ahu. Hak Allah dan perintah Allah rendah dalam pandangannya, sehingga dia menyia-nyiakannya. Kalau hak Allah itu mulia dalam pandangannya, perintah-perintah Allah itu agung dalam pandangannya, dalam dirinya, itu tidak akan mungkin dia telantarkan, tidak akan mungkin dia sia-siakan. Pasti dia jaga, pasti dia memperhatikannya. Nah, wahana nahyuhu wa alaihi fartakabahu wa asarra alaihi. Larangan-larangan Allah rendah dalam pandangannya, sehingga dia berani melakukan dan terus-menerus mengerjakannya, tidak mau keluar. Ini yang bahaya. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharabah. Bagaimana mungkin berbaik sangka orang yang ini kepada Rabb-nya, orang yang menantang Allah berperang? Gimana caranya? Buat riba. Nah, terus menerus melakukan riba, menyakiti, mengganggu wali-wali Allah. Nah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, kata Allah. Siapa yang memusuhi, memerangi wali-waliku, kata Allah, aku umumkan perang dengannya. Wa'ada awliya'ahu wa wala a'da'ahu, memusuhi wali-walinya, mencintai musuh-musuhnya. Wajahada sifati kamalihi, menentang sifat-sifat kesempurnaan Allah, menganggap Allah itu tidak tahu apa yang dia berbuat, menganggap Allah itu lemah sehingga mudah dilecehkan, menganggap Allah itu tidak punya kekuatan. Nah, ini sifat, ini watak-watak orang-orang Yahudi. Nah, wa asaa dhanna, buruk sangka, bima wasafa bihi nafsahu, terhadap apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut, mengatakan bahwa nah, sifat Allah itu tidak demikian. Allah tidak datang, Allah tidak meridai, tidak punya sifat ridha. Allah tidak punya sifat ghadab, Allah tidak punya sifat cinta, Allah tidak punya sifat latif, maha halus, maha lembut, maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Nah, tidak datang, tidak turun ke langit dunia. Ini kan pengingkaran. Ini termasuk buruk sangka, dan mengatakan buruk sangka juga, termasuk di sini buruk sangka juga bahwa Allah tidak akan menolong agamanya, bahwa Allah tidak akan membela wali-walinya, tidak memenangkan ajarannya, memenangkan agamanya. Wa wasafahu bihi rasuluhu, dan buruk sangka terhadap apa-apa yang disifatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Wa dhanna bi jahlihi, dan bahkan mengira dengan kejahilannya, anna dhahira dhalika dhalalun wa kufrun, itu termasuk su'udzan kepada Allah, mengira bahwa sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah, makna zahirnya adalah kekafiran dan kesesatan, sehingga ditakwil, sehingga ditolak, diingkari. Itu bentuk su'udzan. Nah, Allah menyatakan bal yadahu mabsuutatan, mereka katakan nikmat. Nah, ya, mereka enam. Ketika Allah, Rasulullah menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, yang turun adalah bukan Allah, itu su'udzan kepada Allah. Nah, berarti Rasulnya salah ini. Kan gitu. Kalau menganggap Rasulnya salah, berarti yang mengutusnya salah. Nah, wa kaifa yusinu dhann bi rabbih man yadhunnu annahu la yatakallam, bagaimana mungkin baik sangka orang ini kepada Rabb-nya, orang yang menyatakan bahwa Allah tidak bicara. Nah, kalau Allah bicara kan berarti seperti makhluk. Makhluk bicara butuh pita suara, butuh urat, saraf, darah, apalagi otot, butuh kerongkongan tenggorokan. Nah, itu kan makhluk. Ya subhanallah, berarti Allah itu tidak berbicara. Ini Al-Quran ini bukan kalamullah. Nanti kesana. Wala ya'muru wala yanha, buruk sangka pula orang yang menyatakan bahwa Allah tidak memberi perintah, tidak melarang. Wala yarda wala yaghdab, tidak meridai dan tidak pula punya sifat murka. Nah, ini bentuk-bentuk su'udzan kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini berani kepada Allah melecehkan Al-Quran, melecehkan syariat Allah. Nah, itu kepada sesama. Bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan haram, mengira kalau dia mentaati Allah, Allah tidak akan berinya rezeki yang halal. Ini su'udzan kepada Allah. Nah, su'udzan kepada Allah. Tidak yakin dia bahwa kalau dia taat, Allah akan berikan yang terbaik buat dia. Ini su'udzan. Qala wa qad qala Allah fi haqqi man shakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'd al-juz'iyyat wa huwa sirr min al-qaul wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin an yasbiru fan-naru mathwan lakum wa yastantibu ma famahum min al-mu'tadin. Allah berfirman tentang orang yang ragu terhadap keterkaitan pendengarannya dengan sebagian perkara juz'iyat, yakni perbuatan-perbuatan hambanya. Artinya menurut mereka Allah tidak mungkin mendengar, mengetahui apa yang kita perbuat. Allah katakan wa'unam, ya, ini juz'iyat ini maksud di sini sir, ucapan-ucapan rahasia, bisik-bisik yang mereka lakukan di antara sesama mereka, atau perbuatan dosa maksiat yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi. Mereka mengatakan, enggak mungkin Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Tidak mungkin Allah mengetahui apa yang kita ucapkan. Maka Allah katakan, wadzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum. Itulah sangkaan kamu terhadap Rabb kamu, ardakum, yang membinasakan kamu. Fa asbahtum minal khasirin. Akhirnya kamu termasuk orang yang merugi. Nah, fa haula'i lamma dzannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'lamun, kana hadza isaa'atan li dzannihim bi rabbihim. Ini ketika mereka mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang dia mereka perbuat. Nah, hanya kalau misalnya dia berbuat sembunyi-sembunyi, Allah enggak akan tahu. Atau dia punya niat rencana dalam pikirannya, itu Allah enggak akan tahu. Mereka mau rencanakan makar ataupun merencanakan apapun seolah-olah bahwa Allah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini adalah buruk sangka mereka kepada Allah. Nah, fardahum dzalika dzan, sangkaan itu membinasakan mereka. Wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kamalihi. Inilah keadaan semua orang yang menentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah Maha mendengar, itu tidak terbatas pada apapun. Tidak ada yang bisa menahan, menghalangi pendengaran Allah untuk menangkap suara-suara bisikan yang tidak didengar oleh makhluknya. Hatta oleh malaikat pun yang mencatat amalan tidak mengetahuinya. Tapi Allah tahu. Nah, makanya Allah katakan terhadap orang-orang yang seperti ini, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat apa yang mereka perbuat. Mereka melupakannya. Nah, mereka melupakannya. Mereka anggap mereka tidak diawasi oleh Allah. Mereka pikir makar, ya, terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang mereka merencanakan. Nah, ya, Allah Maha tahu. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Sebaik-baik yang membalas tipu daya. Qala wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi, dan keadaan-keadaan kemuliaannya yang sempurna. Wa wasafahu bima la yaliqu bihi, dan mereka sifatkan Allah dengan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Apa sifat yang layak? Allah kan tidak tahu. Mereka berani berbuat maksiat terus seperti itu terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap ataupun melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, itu bentuk diantara mereka, artinya su'udzon mereka kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak tahu. Seolah-olah Allah tidak akan menghukum dia. Fa'in fa'idha dhanna hadha annahu yudkhiluhul jannah kana hadha ghururan wahidaan min nafsi. Nah, kalau dia menyangka bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, kekufuran yang dia lakukan, maksiat yang dilakukan, kana hadza ghururan wahidaan min nafsi, dia ditipu oleh dirinya sendiri. Ya, seperti orang-orang yang Nasrani misalnya, mereka merasa bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan itu sudah ditebus oleh Isa bin Maryam. Sudah ditebuslah, haula wala quwata illa billah. Makanya enak kita ceritakan. Naam, ya. Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang surga disediakan untuk kamu, dosa-dosa kamu sudah diampuni, sudah ditebus. Naam. Maka harapkan kematian untuk kalian. Coba kalian minta mati sekarang juga. Kalian masuk surga atau ke neraka? Wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak akan berani. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang ahrasun nasi ala hayah. Latajidannahum ahrasun nasi ala hayah. Wa minal ladina asyraku. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan musyrikin, itu orang-orang yang sangat ambisi untuk hidup. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini ambisi mereka. Nah, musyrikin, ahlul kitab, orang-orang yang tamak, yang selalu ingin hidup. Nah, kalau bisa sehat selamanya, bahagia selamanya. Nah, ya, mereka berusaha. Yang nah, ini mereka. Qala wa taswilan minasyaitan, tipuan pula dari syaitan. Godaan-godaan syaitan, bujukan-bujukan syaitan. La ihsana dhan bi rabb, bukan buruk baik sangka kepada Allah. Nah, tidak akan mungkin. Ya, Allah sudah menyebutkan tentang mereka. Mereka mengatakan waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kita dapatkan mereka menyatakan demikian, ya. Nah, dalam kitab-kitab mereka anggap, nah, mereka mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Kristen. Tilka amaniyuhum nasara. Itu adalah angan-angan mereka. Allah katakan demikian, ya. Nah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktikanlah. Tunjukkan buktinya kalau memang iya. Nah, kalau memang akhirat itu memang disediakan Allah untuk kamu, fatamannaul mauta. Ayo. Coba minta mati supaya kamu bisa masuk surga. Nah, bertemu dengan Bunda Maria, dengan Isa, dengan Nabi Musa, dengan bapak moyang kalian Ibrahim alaihissalam. Coba minta. Walan yatamannahu abadan. Mereka tidak akan berani memintanya. Karena mereka seperti ayat berikutnya, ya, orang-orang yang harasun nas yang ayat. Nah, fata'ammal hadzal mawdi'. Maka perhatikanlah, ya, topik ini, masalah ini. Wa ta'ammal shiddatal hajati ilaih. Renungkan betapa besarnya kebutuhan kita terhadap penjelasan-penjelasan dalam masalah ini. Wa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi sayaqunuhu bi annahu mulaqillah. Bagaimana bersatu dalam hati seorang hamba keyakinannya bahwa dia akan bertemu Allah, wa annallaha yasma'u wa yara makana, bahwa Allah mendengar dan melihat tempatnya. Nah, bahwa Allah melihat dan mendengar keadaan dia. Wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu, bahwa Allah Maha tahu apa yang dia sembunyikan, rahasia yang dia simpan, dan apa yang perkara-perkara yang 'alaniyah, yang terang-terangan yang dia lakukan. Wala yakhfa 'alaihi khafiyatun min amri. Allah tidak sama sekali tidak ada yang luput satu pun dari urusan hambanya. Wa annahu mauqufun baina yadayhi, dan bahwa hamba tersebut pasti akan berdiri di hadapan Allah. Wa mas'ulun an kulli ma 'amila. Dia akan ditanya tentang semua yang dia perbuat. Wa huwa muqimun 'ala masakhitihi mudayyi'un li awamirihi. Sementara dia punya keyakinan seperti ini, ya, dia yakin bahwa dia nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dia yakin nanti akan ditanya oleh Allah. Dia yakin bahwa Allah mendengar dan melihat perbuatan dia. Nah, tidak ada satupun yang tersembunyi atas Allah tentang perbuatan dia. Allah akan membalas semua perbuatan dia. Dalam keadaan dia terus-menerus melakukan apa yang membuat Allah murka, menyia-nyiakan perintah Allah, mu'attilun li-hukukihi, menyia-nyiakan hak-hak Allah, wa huwa ma'ahada yuhsinu dhann bihi. Lalu melakukannya menumbuhkan rasa baik sangka kepada Allah. Wahal hada illa min khida'in nufus wa ghururil amani. Bukankah, tidakkah ini menurutnya tidak lain apa namanya merupakan bagian dari tipuan dari jiwanya dan tipuan pula dari angan-angannya. Nah, angan-angan kosong. Nah, itu tadi, kalau memang Anda yakin Anda berada di dalam surga nanti kalau mati, sekarang aja minta mati. Nah, jangan bunuh diri lah. Nggak tahu teman-teman, bunuh diri dosa kan? Nah, nggak usah bunuh diri, minta mati aja, minta Allah matikan. Nah, tidak akan mah. Nah, coba doa sungguh-sungguh, ya, kalau memang. Nah, ini Allah menyuruh sebenarnya seperti itu. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa surga itu diperuntukkan untuk mereka, atau orang Hindu dan Buddha, nirwana buat mereka katanya, coba minta mati sekarang. Jangan bunuh diri. Minta sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah matikan aku. Doa yang betul. Nah, matikan aku supaya bisa masuk surga. Coba, kemana dia akan lari? Nah, Allah sudah menyatakan demikian tentang mereka. Walai yatamannahu abadan. Mereka tidak akan berani minta kematian. Nah, lebih sempit lagi, ya, tidak akan mungkin orang yang berbuat salah, berbuat dosa husnudzon kepada Allah. Nah, dalam artian dia terus menerus berbuat dosa, nah, menganggap bahwa Allah kan Maha Pengampun, tapi terus melakukan kesalahan, dosa-dosa besar lagi seperti yang disebutkan oleh beliau tadi, musir alal kabair wa dzulm. Nah, qala wa qad qala Abu Umamah bin Sa'd bin Sahl bin Hunayf. Abu Umamah Sahal bin Unair. Dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha. kami pernah masuk menemui Bunda Aisyah radhiyallahu anha bersama Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, beliau berkata, "Lau ra'aitu ma Rasulullah fi maradin lahu." Seandainya kamu berdua melihat keadaan Rasulullah SAW dalam sakitnya. Wa kanat indi sittatu nadanir. Dalam keadaan saya punya menyimpan 6 dinar emas. Aw sab'ah atau 7 dinar. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Rasulullah perintahkan aku untuk membagi-bagikannya. Qalat, kata Aisyah, fa syaghalani waja'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya disibukkan oleh penyakit beliau sallallahu alaihi wasallam hatta afahullah, sampai beliau Allah sembuhkan. Sampai Rasulullah sembuh. Summa sa'alani anha faqala, kemudian beliau bertanya kepadaku tentang 7 atau 6 dinar itu. Faqala, ma fa'alti, apa yang sudah kamu lakukan? Akunti farratti sittata dinar, sudahkah engkau bagikan 6 dinar itu? Qal ana faqultu la wallahi, tidak, demi Allah, laqad syaghalani waj'uka, sakitmu ya Rasulullah membuatku sibuk lupa dengan perintah tersebut. Qalat, kata Bunda Aisyah, fada'a biha, minta diambilkan. Mana? Fa wada'aha fi kafihi, beliau letakkan di tangannya, beliau genggam. Faqala, kata beliau, ma dhannu nabiyillahi, apa sangkaan seorang nabi Allah, laulaqiyallaha, kalau dia bertemu dengan Allah, wa hadhihi indah, 7 dinar ini ada di tangannya. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, ma dhannu Muhammadin, apa sangkaan Muhammad bi rabbihi, kepada Rabbnya, laulaqiyallaha wa hadhihi indah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia kira-kira dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dinar ini masih ada? Nah, padahal dinar ini harus disedekahkan, dibagikan untuk orang yang berhak. Ya subhanallah, kalau misalnya orang yang berhak, kalau melihat keadaan Rasulullah, sebetulnya beliau berhak. Nah, ya, dalam artian keadaan beliau subhanallah untuk 9 istrinya. Nah, ditemukan oleh sebagian, apa namanya, disebutkan dalam riwayat, yang ada di rumah itu kadang-kadang apa, cuma dalam 2 bulan cuma air dan kurma. 2 bulan cuma air dan kurma. Nah, ada yang sanggup sepekan saja di rumahnya cuma air dan kurma, makan untuk dia dan anak istrinya, atau dia sendiri sajalah kurma dan air. Ini Rasulullah untuk 9 dan istrinya, dan semua istrinya mengatakan tidak ada selain kurma dan air, tidak ada selain kurma dan air. Nah, menangis Umar bin Khattab melihat keadaan Rasulullah. Ya Rasulullah, pembesar Kisra dan Persia seperti Kaisar dan Roma, apa namanya, Kaisar dan Kisra bergelimang kemewahan, sementara engkau kekasih Allah seperti ini. Nah, ya. Baik. Fayalallahi ma dhannu ashabi al-kabair wa dhalamati billah. Nah, ya Allah, subhanallah, apa kira-kira sangkaan pelaku-pelaku dosa besar dan perbuatan-perbuatan zalim kepada Allah itu? Idza laqauhu, ketika dia bertemu dengan Allah, wa madzalimul ibadi indahu, tetapi dia masih menzalimi orang lain. Fa in kana yanfa'uhum qauluhum hassanna dhununana bika innaka lam tu'adziba zaliman wala fasiqan falyasma'il 'abdu ma syaa. Nah, kalau dia mengira bahwa ucapan dia, kami baik sangka kepada Allah, bahwa engkau ya Allah tidak akan menyiksa orang yang zalim, tidak pula akan menyiksa orang yang fasik, maka kalau dia mengira bahwa ucapan ini bermanfaat, silakan dia berbuat. Nah, apa yang dia mau. Ya, tapi orang yang melakukan terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar ini tidak mengungkapkan yang demikian. Nah, tidak mengungkapkan perasaan dia bahwa yang dia lakukan itu bukan dosa, itu sudah menunjukkan ketidakpeduliannya, dan dia juga menganggap, nah, itu ringan. Nah, ini yang mempersulit, ya, salah satu diantara yang mempersulit orang itu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Qala wal yartakib kullama nahahu Allahu an. silakan dia lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Wal yuhsin dhannahu billah, silakan dia baik sangka kepada Allah. Buat dosa terus, maksiat terus, silakan, dan silakan dia baik sangka kepada Allah. Fa innan nara la tamassuhu fa subhanallah. Ini bahwa neraka tidak akan menyentuh dia. Fa subhanallah, maka maha suci Allah. Ma yablughul ghurur bil 'abd. Ya, lihatlah bagaimana ketertipuan itu membawa seorang hamba. Wa qad qala Ibrahim li qaumihi, padahal Nabi Ibrahim berkata, aifkan alihatan dunallahi turidun, fama dhannukum birabbil alamin, ay ma dhannukum an yaf'ala bikum idza laqitumuhu wa qad abadtum ghaira. Apa sangkaan kalian yang akan dilakukan oleh Allah kepada kalian jika kalian bertemu dengan Allah sementara kalian berbuat syirik, menyembah sesuatu selain Allah. Nah, wa man ta'ammala hadzal mawdi', maka siapa yang memperhatikan hal ini, haqqat ta'ammul, dengan sebenar-benarnya, alima, dia akan tahu, anna husnul dhann billah huwa husnul amal nafsu. Bahwa baik sangka kepada Allah itu adalah intinya mana? Amalan baik itu sendiri. Orang, artinya orang yang husnul dhann kepada Allah, dia akan bagus amalannya, baik amalannya. Fa innal 'abda innama yahmiluhu 'ala husnil 'amal dhannuhu bi rabbih an yujaziyahu 'ala a'malihi wa yuthibahu 'alayha wa yataqabbalaha minhu. Seorang hamba yang membuat dia baik amalnya itu, yang mendorong dia berbuat baik, ingin berbuat taat, beramal soleh, itu tidak lain adalah sangkaannya kepada Rabb-nya bahwa Allah akan pasti akan membalas, memberikan balasan kepada amalannya, memberikan ganjaran pahala kepadanya dan menerima amalannya. Nah, alladhi hamalahu 'alal 'amali husnul dhann. Jadi yang mendorong dia untuk beramal adalah husnul dhann. Banyaknya. Allah Maha Pengampun. Dia akan bersegera untuk mendapatkan ampunan tersebut. Dia akan berupaya untuk bagaimana Allah memberi ampun. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, punya sifat rahmat. Allah Maha Halus, Maha lemah, yakni Maha Lembut. Nah, artinya ini Allah yakni apa namanya? Nah, penyayang, penyantun. Nah, kepada hambanya sangat senang kalau hamba itu datang kepadanya minta ampunan. Nah, ini yang mendorong dia untuk berbuat, nah, ini berbaik sangka. Fakullama hasuna dhannuhu hasuna amalu, semakin dia baik sangka semakin baik amalannya. Wa illa, kalau tidak, fahusnul dhann ma'a ittiba'il hawa ajzun. Ini yang di awal kita katakan, ini yang bentuk-bentuknya sama seperti orang yang punya haya tapi tidak pada tempatnya, dia menggunakan alasan malu, ya, malu untuk belajar, ya, malu untuk mencari kebenaran, malu untuk mengakui kesalahan, ini tidak pada tempatnya. Nah, seperti juga tawakal, ya, tawakal pinginnya dia apa namanya menunjukkan tawakal, padahal itu kelemahan. Nah, oleh kama fi, nah, hadits Tirmidzi wal Musnad min hadits Syaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kais man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya, menundukkan nafsunya dan beramal untuk menghadapi apa yang terjadi setelah kematian. Orang yang ajiz, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti nafsunya. Jadi dia mengiringkan hawa nafsunya kepada hawanya. Dia tundukkan nafsunya kepada hawanya, keinginannya, dan berangan-angan terhadap Allah. Hadis ini lemah. Nah, ditanyakan oleh Syekh Al-Albani. Wabil jumlah, tapi secara umum, fahusnul dhann innama yakunu ma'a inqadi asbabin najah. Ini yang paling inti. Ringkas disimpulkan oleh beliau, intinya husnul dhann itu kepada Allah itu baru berlaku yaitu dengan terikatnya bersama sebab-sebab keselamatan. Artinya kita tahu Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah luas, rahmat Allah Maha luas. Nah, tapi nah itu kalau kita punya keyakinan seperti itu dan husnul dhann kepada Allah, itu akan mendorong kita untuk berusaha untuk meraihnya, mencari, mengejar atau mendapatkan ampunan tersebut. Wa amma ma'a inqira'in iqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanud dhan. Tapi kalau disertai dengan sebab-sebab kebinasaan, tidak akan mungkin dia berbaik sangka. Nah, tidak akan mungkin berbaik sangka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini penempatan husnudzon yang salah. Tapi seperti tadi juga diingatkan dengan kesalahan-kesalahan, ya kamu jangan lihat yang lahirnya saja, lihat yang penting kan hatinya. Nah, jawabannya kan mudah juga. Nah, kalau hatimu baik, maka anggota tubuhmu kan baik. Nah, ya, sebagaimana dalam hadis. Nah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatimu baik, maka baik anggota badanmu. Nah, matamu tidak akan berbuat maksiat, telingamu juga, lisanmu juga, tangan dan kaki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dulu. Jadi husnudzon itu harus dibarengi dengan husnul amal. Itu yang mendorong dia untuk husnudzon. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain. Walaupun nanti di bawah itu disebutkan juga oleh beliau, ya artinya hal-hal yang mungkin apa namanya sebenarnya, tapi sangat-sangat jarang. Nah, wallahu a'lam. Ilahumma.